قال الإمام سعد رحمه الله ومنها أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم الكفار كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدافع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها بل ربما تعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على عبادتهم وجعلهم عملة وخدما لهم نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع وقاية للدين والدنيا مقدمة والله أعلم. Di antara faedah yang kita bisa ambil dari kisah Nabiullah Shu'aib alaihi salatu salam adalah Allah yadfa' 'anil mu'minin bi asbabin katsira. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang beriman dengan sebab-sebab yang sangat banyak. Pertolongan apapun itu bentuknya. Kasus apapun itu bentuknya. Masalah apapun itu bentuknya secara umum. Secara umum Allah menolong orang-orang yang beriman dengan sebab-sebab yang banyak. Banyak sebabnya. Kadang mereka mengetahui sebab-sebabnya, kadang mereka tidak mengetahui. Oh, ada peristiwa ini, ada pembunuhan ini, ada itu, tahu-tahu. Dalam rangka melindungi orang-orang yang beriman. Dalam rangka menolong orang-orang yang beriman. Hikmahnya besar. Kadang kita tahu, kadang nyambung, kadang gak nyambung. Kamas tidak mengapa. Kalau kita tahu hikmahnya, alhamdulillah. Kalau enggak tahu, serahkan pada Allah. Karena Allah yang mengatur itu semua. Warabbama dafa'anhum bisabab qabilatihim. Terkadang, seperti Nabi Shu'aib, ditolong oleh kabilahnya. Ya, Nabi Shu'aib ditolong karena apa? Qabilahnya. Apa ayatnya? Ya qaum, arahti a'azzu alaikum min Allah. Wahai qaumku, apakah qabilahku lebih mulia? Ya, di sisi kalian dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seperti itu. Juga Nabi Muhammad SAW ditolong karena apa? Pamannya. Pamannya sebagai apa? Pembesar kaum Quraisy. Kakeknya juga. Tokoh kampung tersebut, kabilah tersebut. Allah tolong agama ini, Allah tolong orang-orang yang beriman. Nah, warubbama dafa'anhum bisabab qabilatihim. Mungkin karena kabilahnya, sukunya. Mungkin karena pembesar. Mungkin karena ini, itu, dan lain sebagainya. Aw al-watani mul-kuffar. Atau mungkin yang nolong bahkan orang kafir. Mungkin, bisa jadi. Ya, padahal kabilahnya kafir. Sukunya, mungkin. Bisa jadi. Kama dafa' Allah an Syu'aib raja maqaman bisababi rahtih. Sebagaimana Allah menolong Nabiullah Syu'aib alaihi salatu wassalam yang hendak dirajam oleh kaumnya karena sebab apa? Ah. Kaumnya Nabi Syu'aib adalah siapa? Kabilah besar. Kabilah besar. Sehingga tertahan. Enggak jadi itu. Ya, Allah tolong. Kamu dari mana misalkan? Ya, dari Provinsi Banten misalkan. Oh, saya juga dari Banten misalkan. Kadang-kadang seperti itu. Bukan karena Bantennya, bukan. Ya, kadang Allah tolong seperti itu. Orang-orang yang beriman. Kamu dari mana? Oh, dari anu. Kenal ini, kenal. Oh, akhirnya ditolong. Nah, karena sebabnya banyak, enggak harus itu, tidak harus itu, tapi banyak sebabnya, caranya banyak. Allah yang atur itu semua. Allah yang mengatur itu semua. Wa hadza rawabit, kaitan-kaitan ini. Allazi yahsul biha dafa'an lil Islam wal muslimin. Yang dengannya kaum muslimin, Islam dan kaum muslimin akan dimenangkan oleh Allah, ditolong oleh Allah. La basa bi sa'i fiha. Tidak mengapa seorang menempuh jalan itu. Paham? Mohon maaf, ini penting ini. Terutama sifatnya apa? Sifatnya apa? Maslahatnya besar. Kalau maslahatnya besar, lawas, tidak mengapa, ditempuh jalan-jalan seperti itu. Nah, dari mana? Dari Ambon. Oh, kenal sama pejabat anu dari Ambon ya, ditembus. Manfaat untuk kaum muslimin ya besar. Ya mungkin karena kaumnya. Nah, urus ada kepentingan untuk kaum muslimin susah diurus. Tapi karena satu suku, suku mana? Dari Sulawesi misalnya. Sama-sama dari, oh gampang akhirnya. Ya, kadang seperti itu. Keadaan seperti itu bisa. Kata Imam Sa'di rahimahullah, labas bisa'i fiha. Tidak mengapa seorang berusaha dengan hal seperti ini. Paham ya? Mahfum? Baru bermatayan, bahkan kadang, terkadang dibutuhkan seperti itu. Ya. Nah, karena al-islah matlubun ala hasabil qudrah wal imkan. Karena seorang mendapatkan kebaikan secara umum, mendapatkan kebaikan secara umum itu yang dicari ala hasabil qudrah wal imkan, sesuai dengan kemampuan. Ya, sekuat tenaga, sesuai dengan kemampuan dia. Artinya ketika memang harus ditempuh ya, ditempuh, harus dijalani. Fa'ala hadza, oleh karena itu, لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار. Kalaulah seandainya orang-orang kaum muslimin menolong kaum muslimin yang lainnya, yang mereka tinggal di negeri kafir, misalnya di Amerika, Australia, China, Rusia, dan lain sebagainya. Kalaulah seandainya kaum muslimin, ya, lau sa'adul muslimun alladzina tahta wilayatul kufar, orang-orang kaum muslimin menolong yang lainnya yang berada di negara kafir, wa amilu ala ja'al wilayah jumhuriyah, dan mereka jadikan bikin jumhuriyah juga, bikin negara juga yang mungkin bisa didirikan dari perorangan atau yang lainnya, hak-hak mereka secara agama duniawiyah. Lakanaulah dibandingkan ya mereka tunduk patuh pada negeri kafir, daulah kafir, yang menghukumi agama dan duniawinya, sehingga dijadikan sebagai dongos atau pembantu, ditaklukkan oleh orang-orang kafir. Artinya apa? Dibentuk ya mandiri untuk menolong Islam dan kaum muslimin. Namun amkan, iya kalau ini kalau bisa, kalau seandainya bisa, ya antakuna daulah lil muslimin wa humul hukam, menjadikan negara kaum muslimin dan mereka sebagai hakimnya. Maka ini yang dituntut, ini yang dicari, kalau seandainya bisa. Kalau seandainya tidak bisa membuat hal-hal seperti ini, kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-murattab fi hadafi wiqayatiddin dunyawiyyah muqaddamah. Fungsional yang didapatkan yaitu manfaat menjaga agama dan dunia untuk kaum muslimin lebih didahulukan daripada yang lain. Ini ditinjau dari segi keumuman. Paham ini? Tinjauannya dari segi secara umum. Kalau manfaatnya untuk Islam dan kaum muslimin lebih besar secara umum, maka ditempuh jalan ini. Karena kepentingannya untuk Islam dan kaum muslimin, agama, dunia mereka. Kadang yang seperti ini juga penting. Hal-hal yang seperti ini ketika kaum muslimin butuh rumah sakit atau butuh-butuh yang lainnya. Karena kalau mau berobat juga kadang ini dan itu dan lain sebagainya. Nah, kaum muslimin, kepentingan kaum muslimin lebih didahulukan. Ya. Atau yang semisalnya seperti itu. Kepentingan untuk kaum muslimin, baik agama maupun dunia mereka, lebih didahulukan. Wallahul musta'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.